Thank you.

benci dia. Katanya sayang, katanya cinta, ternyata aku kecewa. Halus budi. terlunta di pinggir jalan. Aku yang haus dahaga akan kasihmu. Here. Cintaku terbang

dalam hatiku. Amalia, ku menanti datangnya cahaya yang menyinari dalam hidupku. Aku ingin merasakan hangatnya mentari dan menyibakan kemelu jiwa. Aku bagai lilin kecil tanpa nyala api.

sambut cintamu setulus hati. Tak pernah ku berharap bila akhirnya engkau berubah. Kau nodai cinta, kau dustai aku, hingga akhirnya kita berpisah. Aku duduk sendiri mengharap semua akan berubah. Mungkin ku sadari ternyata aku akhirnya kita berpisah.